بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita masih dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kesehatan dan dibukakan waktu luang untuk mengkaji ilmu-ilmu agamanya. Tentu harapan kita, pertama kita bisa mengamalkannya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang telah kita pelajari, dan yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala menerima apa yang telah kita amalkan dari ilmu yang telah kita pelajari. Alhamdulillah kita masih bersama karya al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yang penuh dengan nasihat demi nasihat, bimbingan demi bimbingan, tentu bagi kita yang benar-benar menginginkan kebaikan di dalam hidup adalah sebuah modal untuk kita mengenali diri kita sendiri. Setelah kita mengenali, maka kita berupaya untuk memperbaiki segala kekurangan, memperbaiki aib-aib yang ada pada kita. Barakallahu fikum. Berikutnya tentu, bagaimanapun setelah kita berupaya melakukan kebaikan, kehidupan dunia harus diketahui adalah kehidupan ujian. Beriringan dengan ujian-ujian itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan memilih orang-orang yang memang pantas untuk mendapatkan rahmatnya. Sehingga dengan rahmat Allah azza wa jalla itu, Allah menyiapkan beragam bentuk pertolongan, bala tentara, penjagaan dan pembelaan terhadap hamba yang telah ditaburi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala juga mengajak kita bahwa ujian-ujian di kehidupan dunia ini bagaimanapun keras dan dahsyatnya, bila kita dengan kesabaran menghadapinya, Allah azza wa jalla akan menukar dan menggantikan dengan yang lebih baik di sisinya. Tentu ujian berat yang sering menggagalkan sebuah perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla, upaya perjalanan menuju Allah, adalah iblis yang akan menghadang jalan itu. Kita disuruh untuk berperang melawannya, mengobarkan jihad bersama iblis dan bala tentaranya. Namun jikalau seorang hamba itu benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu azza wa jalla menyiapkan bala tentaranya. Barakallahu fikum. Terakhir yang kita ambil adalah bimbingan al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kita menyimpulkan bahwa ujian, ujian besar di dunia itu tidak akan memiliki arti dan tidak akan ada bahkan di saat seseorang benar-benar kembali mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mendapatkan surganya Allah azza wa jalla, maka ujian-ujian di dunia itu sesungguhnya tidak akan memiliki arti atau sesaat saja masanya. Hadis terakhir yang beliau bawakan, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memberikan pelajaran kepada para sahabat Nabi dengan sebuah permisalan yang sangat-sangat gamblang untuk dicerna, yaitu di saat matahari berada di puncak gunung atau di gunung, di puncak gunung, di saat kemudian matahari itu akan tenggelam, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, innahu lam yabqa minad dunya fima madha, sesungguhnya tidak tersisa lagi dari dunia dibanding dengan apa yang telah lewat dari kehidupan dunia, illa kecuali kama baqiya min yaumikum hadza fima madha minhu, kecuali sebagaimana tersisanya harimu ini. Harimu ini, tersisanya harimu ini sebentar lagi akan tenggelam. Artinya, kehidupan dunia yang tersisa itu sebagaimana sisanya harimu ini dengan dekatnya tenggelam matahari. Maksudnya, sangat-sangat sedikit dan sebentar, barakallahu fikum. Maka beliau kemudian mengajak, falyata'ammal al-aqilun nasihu li nafsihi hadzal haditha. Maka hendaklah merenung, mempelajari, memahami, mendalami orang yang berakal itu, orang yang menjadi penasehat terhadap dirinya, renungi coba hadis ini. Waliya'lam ayya syai'in hasala lahu min hadal waqt alladhi qad baqiya minad dunya bi asriha. Dan hendaklah dia mengetahui apa yang terhasil dari dunia ini atau waktu ini, dari apa yang masih tersisa dari dunianya. Coba kaji, dalami. Barakallahu fikum. Liya'lam annahu fi ghururin wa adghafi ahlam. Liya'lama, agar dia mengetahui bahwa dia itu berada di dalam ghurur, ketertipuan, wa adghasu ahlam, daghas itu ya pembicaraan yang ya tidak punya arti makna, atau adghasu ahlam, ahlam itu ya mimpi, ngigo. Tidak ada kehidupan dunia itu ya seperti ini. Tidak jauh dari itu, barakallahu fikum. Sekarang kita melihat sesuatu, kita menyangga aduhai betapa indahnya hal ini, betapa beruntungnya seseorang, barakallahu fikum, punya ini, punya itu. Tapi kalau terus dicermati, didekati, akan bisa menjadi fitnah, rahimani wa rahimakumullah. Begitulah dunia benar-benar menipu. Ketika kita kejar, barakallahu fikum, dengan bersusah payah kitanya, memang benar dia memberikan senyumannya, dia memberikan dandanannya, wewangiannya, serba memikat. Tapi ketika kita mendekatinya, barakallahu fikum, mengerti tentangnya, ternyata malapetaka rahimani wa rahimakumullah. Makanya dengarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di saat menyebutkan ad-dunya mata'. Dunia itu ya memang bekal, sebuah perhiasan. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan sebaik-baik perhiasan dunia itu apa, Fathul? Hah? Masya Allah. Al-mar'atu salihah, wanita yang salih, wanita barakallahu fikum. Tapi coba gali lagi, kaji lagi, kita akan menemukan barakallahu fikum, ternyata dari sebagian istri kalian itu adalah adu wallakum, musuh bagi kalian. Hah? Sungguh amat sangat mengerikan dan menakutkan barakallahu fikum. Ya mungkin yang paling dekat untuk kita bisa mengambil teladan adalah bagaimana istri-istri Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai pilihan Allah Azza wa Jalla menemani beliau. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi bahwa dunia itu sangat-sangat elok. Tahu elok ya dah? Memikat. Kalau dipandang memang menyejukkan. Kalau dinikmati memang manis. Tetapi Allah mengatakan hati-hati lewat nabinya alaihi salatu wassalam, wattaqud dunya innad dunya hadiratun hulwun hadirat, sesungguhnya dunia itu manis, dunia itu hijau. Ya, barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam mengatakan fattaqud dunya, hati-hati kalian terhadap dunia itu hijau manis. Ya, saya kira tidak ada di tulab di sini yang tidak senang manis dan tidak senang hijau. Semuanya barakallahu fikum diingatkan ketika kita mengkaji yang lain. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia itu kecuali kesenangan-kesenangan yang menipu. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu ya main-main dan senda gurau adanya. Orang salah satu contoh megang HP, wow, betapa enaknya bisa hubungan sana, bisa hubungan sini, bisa melakukan banyak hal. Tetapi coba, ya, betapa banyak orang-orang yang hancur cuma gara-gara HP. Barakallahu fikum. Betapa banyak orang-orang yang belajar ilmu agama lari atau dikeluarkan karena gara-gara HP. Rahimani wa rahimakum. Memang begitu dunia itu sangat-sangat memikat. Menarik, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tidak ada kecuali ya ketertipuan adanya, tertipu. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla mengajarkan kita barakallahu fikum manhaj ini. Lalu mengenalkan kepada kita hakikat dunia yang kita cari. Barakallahu fikum. Ya, demikian ketika Nabi alaihi salatu wassalam lewat anak kambing mati, sudah mati barakallahu fikum, telinganya ya kecil. Kan itu aib. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan siapa yang mau beli. Ya, dengan harga dirham. Siapa yang mau beli? dikasih aja apalagi sudah mati. Nabi alaihi salat salam mengisyaratkan inilah dia permisalan dunia itu. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maknanya barakallahu fikum disebutkan tentang begitu mengerikan kehidupan dunia tidak berarti kemudian kita tidak melaksanakan tugas-tugas hidup. Untuk bekerja, mencari barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tidak hadis dan ayat-ayat itu dan hadis-hadis tersebut mendidik kita agar menjadi pemalas. Ya akhi, sudahlah, rezeki sudah dicatat oleh Allah. Ya wis, ya sekarang kita beribadah kepada Allah saja. InsyaAllah rezeki itu datang sendiri. Yo, piye. Salah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ay maknanya bahwa kita disuruh berhati-hati. Silakan Anda cari makan dan minum sebagai sebuah kewajiban, tugas barakallahu fikum di dalam hidup. Tetapi ingat, dunia itu begini, begini, begini, begini. Kalau sampai keluar batas akan menipu Anda. Betapa banyak orang tidak merasa tertipu. Kenapa? Semakin jauh dari pengamalan ilmu agama, semakin jauh ya rasa dekatnya dengan Allah Azza wa Jalla dengan dunia, semakin jauh dari majlis ilmu dengan dunia, semakin jauh dari teman-teman yang soleh dengan dunia, semakin jauh dari kitabullah, sunnah Rasul alaihi salam. Terus demikian. Barakallahu fikum. Hati-hati. Hati-hati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa annahu qad ba'a sa'adatal abadi wan na'imal muqimi bi hadhin khasisin la yusawi syai'a. Maka sungguh dia telah menjual kebahagiaan yang abadi dan kenikmatan yang abadi yang kekal dengan nilai-nilai rendah yang tidak memiliki nilai sedikit pun. La yusawi syai, tidak punya nilai dunia. Walau mungkin dunia, maaf-maaf, kita bisa memperoleh sepertiga dunialah di kehidupan ini, yang tidak mungkin juga. Ya paling-paling 0, sekian, taruhlah orang yang terkaya di dunia, berapa sih hartanya dibanding dengan dunia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, barakallahu fikum. Dunia ini tidak punya arti dibanding dengan setitik kehidupan akhirat. Berarti kan mahal sekali akhirat itu, barakallahu fikum. Untuk memperoleh nikmat itu harus menjadi orang yang selamat di dunia ini. Berarti keselamatan itu mahal. Mahal, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka jangan sampai kita melelang keselamatan kita cuma karena secuil duniawi. Cuit. Taruhlah 100, 200, atau 1 juta, atau dinar, atau dolar. Itu kecil, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu beliau mengatakan, walau talaballaha ta'ala wad-darul akhirata la'atahu dhalikal hawza hani'an maufuran wa akmala minhu. Kalau dia benar-benar mencari Allah Azza wa Jalla dan negeri akhirat, niscaya Allah akan memberikan kepadanya bagian yang sangat lezat, enak, terpenuhi, maufuran, dan lebih sempurna. Kalau dia mencari Allah dan negeri akhirat. Tapi kan sekarang kebanyakan demikian. Melelang akhirat untuk mengejar duniawi. Ini kan malapetaka, barakallahu fikum. Sekarang kita melihat negeri kita ini adalah negeri yang Allah jadikan negeri yang kaya raya. Barakallahu fikum. Semestinya tampak tergantung dengan negara lain cukup. Negeri kita ini adalah negeri yang kaya. dibanding dengan negeri-negeri yang lain, barakallahu fikum. Tapi yang tidak ada adalah keberkahannya, barakallahu fikum. Yang belum ada adalah keberkahan dari kekayaan itu. Nah, Allah Azza wa Jalla akan menurunkan barakah pada negeri itu, ternyata Allah kaitkan dengan penduduknya. Allah Azza wa Jalla mengaitkan dengan penduduk yang ada di negeri itu. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam telah berdoa untuk negeri Mekah sebuah keberkahan, Allah terima. Allah jadikan negeri itu sebagai negeri yang berbarokah. Nabi kita alaihi salatu wassalam meminta kota Madinah untuk berberkah. Allah Azza wa Jalla mengabulkannya, barakallahu fikum. Mengabulkan kedua negeri itu sebagai negeri yang berberkah. Bagaimana negeri kita ini? Ada titipan ayat di dalam Al-Quran. Akan bisa menjadi negeri yang berberkah kapan? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan bukakan perbendaharaan langit, barokat, keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Allah berjanji. Berarti kan sekarang SDM-nya negeri ini yang terkait negeri menjadi negeri yang berberkah, barakallahu fikum. Sekarang dari sini kita belajar. Yang memberikan andil terbesar berberkahnya negeri kita ini adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Orang tidak sadar. Orang tidak tahu demikian, barakallahu fikum. Jika keberadaan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang meluruskan akidahnya, yang membersihkan keyakinannya, yang meluruskan manhaj jalannya di dalam beragama, mengkaji dan mendalami, itulah sesungguhnya sebagai pembuka berkah buat negeri kita ini. Tapi sedikit yang mau mengetahuinya, barakallahu fikum. Bagi kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, tentu sebuah kebanggaan di dalam hidup. Kita ini sesungguhnya punya andil yang besar buat negeri kita ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita duduk belajar agama Allah, mengamalkannya, kita berbuat untuk dunia. Apa yang kita berbuat untuk manfaat-manfaat akhirat kita. Barakallahu fikum. Ternyata kita telah menyodorkan yang terbaik buat negeri kita ini. Tapi ingat dan ingat sekali lagi. Keberadaan Ahlus Sunnati wal Jamaah di negeri ini dipandang dengan mata sebelah, barakallahu fikum. Maka tidak ada yang mengerti orang-orang yang utama itu kecuali orang-orang yang memang Ahlul Fadl. Orang yang punya keutamaan, barakallahu fikum. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Ahlul Fadl, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maksudnya apa? Sabarkan dirimu, wahai Ahlus Sunnati wal Jama'ah, di atas pengamalan, pembelajaran, pengamalan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabarkan apapun, bagaimanapun penilaian, koreksian, penglihatan, tanggapan orang. Sabarkan dirimu bahwa engkau telah berkiprah yang besar buat negeri ini sesungguhnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan kemudian kita menganggap bahwa kemajuan sebuah negeri itu terlihat dari kemajuan ilmunya, melahirkan orang-orang hebat, duniawinya, profesor. Oh, enggak. Enggak, barakallah. Kalau sekiranya dia diberikan hidayah, si profesor itu, saya yakin dia akan duduk di depanmu belajar agama walaupun engkau tidak tamat SD. Dia tahu. Dia akan tahu bahwa ternyata jawaban untuk segala-galanya ada di dalam kitabullah dan ada di dalam sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Lah, kalau engkau sudah menggenggamnya dengan taufik dan hidayah dari Allah, Al-Quran kau pelajari, kau amalkan sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam, berarti kan keberadaan kau di negeri ini mahal. Keberadaan kau di negeri ini mahal. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keberadaan engkau di negeri ini adalah orang-orang yang terhormat. Iya. Di hadapan makhluk Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, mari kita menjadikan harga-harga hidup kita ini adalah akhirat. Kata beliau, kama fi ba'dil athar Ibnu Adam, bi'id dunya bil akhirati tarbahuma jami'an. Wahai anak Adam, jual, lelang duniamu dengan akhirat. Artinya jual duniamu itu dengan harga akhirat, anda akan beruntung kedua-duanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Terus, apalagi sih yang membuat ahlu sunnati wal jamaah itu minder? Tidak punya titel, tidak punya tabungan, tidak punya apa, tidak punya harta benda, tidak punya mobil, tidak punya ini, tidak punya penggemar. Oh, tidak. Barakallahu fikum. Ibnu Adam, bi'id dunia, lelang dunia itu dengan harga akhiratmu, niscaya engkau akan beruntung semuanya. Dunia dapat karena sudah dibagikan masing-masing oleh Allah Azza wa Jalla. Jami'an, mendapatkan dunia dan juga mendapatkan akhirat. Ya. Kalau antum misalkan mendengar informasi terkaya Indonesia fulan fulan fulan, tunggu sebentar. Tunggu, barakallah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Wala tabi'il akhirata bidunya takhsaruhuma jami'an. Jangan anda melelang akhirat, menjual akhirat dengan harga dunia, anda akan merugi dua-duanya. Bagaimana contohnya? Taruhlah misalkan harimu ini dalam catatan rezeki taruhlah 50 ribu. Ya, 50 ribu. Sholat tidak. Sholat barakallahu fikum, tidak melaksanakan sholat. Ya. Sementara cita-citanya ingin lebih dari 50 ribu, taruhlah 200 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Enggak kesampaian karena cuma catatannya pada hari itu cuma 50 ribu. Rugi kan? Dari sudah segalanya sudah dipasang, kedua kerugian lebih, akhiratnya hancur, rusak, rugi dua-duanya. Barakallahu fikum. Tapi kalau akhirat, akhirat yang dikejar, dia lelang dunianya, sudahlah ya akhi, ente tutup sekarang mau sholat, banyak orang pembeli. Sholat misalkan, barakallahu fikum, ya, melaksanakan sholat, akhiratnya dijadikan bayar dunia yang hilang. Afwan, bukan dunia yang hilang, dunia yang mungkin ada para pembeli datang, oh sedang sholat misalkan. Rahimani wa rahimakumullah. Nah ya akhi, kalau memang rezeki anda ketika melaksanakan sholat itu, tunggu, dia akan datang dan balik ke tempat engkau untuk membeli. Kalau memang rezekimu darinya, jadi tidak akan, tidak akan merugi. Barakallahu fikum. Kalau seseorang itu rahimani wa rahimakumullah, melelang dunianya untuk akhirat. Maksudnya dia barakallahu fikum mengedepankan urusan akhiratnya. Dia akan beruntung dua-duanya. Kan terkadang orang begitu ya akhi. Pas waktunya orang rami-rami belanja, tutup misalkan. Ya, orang cari. Anggap bahwa itu akan mengikis rezekinya. Karena dia tutup, pergi sholat, barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Bagi kita, barakallahu fikum, kita berharap. Dengan terus kita belajar seperti ini, mengingatkan, oh ternyata memang dunia itu menipu. Kalau kita mau kejar dengan menghabiskan tenaga pikiran, tidak akan dapat bagian dunia pada hari itu kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah. Berarti jangan lupa akhirat, barakallahu fikum. Di saat kesibukan kita untuk mencari dunia, rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.